Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar barakallahu fikum. Ikhwan, ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jal untuk melanjutkan kajian syarah Alfiyah Ibn Malik yang diberikan syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan kita masuk dari bait yang ketujuh. Tapi ana ingin mengulang sedikit tentang penjelasan kemarin, karena kondisi kemarin ada sedikit yang kurang nyaman, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dan memaafkan kesalahan-kesalahan apa yang ada yang kurang kemarin. Nah, jadi di sini ketika penjelasan yang berkaitan ini berkaitan dengan bait yang keenam. Ya, sebelumnya sebagaimana biasa kita kalau tidak membiasakan untuk mengucapkan atau melafadzkan alfiyah dari bait yang pertama. Jadi qala mu'allif rahimahullah qala Muhammadun wa ibnu Maliki أحمد رب الله خير مالك مصلين على النبي المصطفى وآل المستقبلين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية مؤتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجة الآخرة. Ini yang akan kita bahas malam ini, di mana kemarin keistimewaan Alfiyah Ibn Malik ini dibandingkan Alfiyah Ibn Mu'ti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan baharnya. Bahar ini adalah intonasi terakhir dari setiap bait yang ketukannya sama, akhirannya sama. Nah, ini adalah berkaitan dengan perbedaan antara Alfiyah Malik dan Imam Mu'ti. Nah, di sini penjelasannya bahwasannya wa alfiyatuhu maktubatun indi bi khatti. Jadi alfiyah di sini Imam Suyuti mengatakan ba'da Ibn Malik. Imam Suyuti meninggal tahun 91 Hijriah. Ini Jalaluddin As-Suyuti yang menulis kitab Jalalain, tafsir Jalalain. Karena beliau menulis bersama Jalaluddin yang lainnya, Jalaluddin Al-Mahilli. Nah, wa nadha alfiyatan qala fiha, dan beliau juga membuat syair alfiyatan. Ya, yaitu 1000 juga. Faikotan alfiyatab ni malikin. Ya. Likauniha wadihatul masaliki. Faikotan artinya lebih. Alfiyahnya Suyuti ini dianggapnya lebih dari alfiyahnya Ibn Malik. Alfiyahnya Imam Suyuti ini dianggapnya lebih daripada alfiyahnya Ibn Malik. Likauniha wadihatul masalik, karena kondisinya kondisinya alfiahnya Suyuti ini jelas masaliknya, jelas jalur pembahasannya itu jelas. Nah, wa alfiyatuhu maktubatun indi bi khatti lakinnaha fil haqiqati ma faqat alfiyat ibn Malik. Alfiyahnya Suyuti ini telah ditulis indi padaku, artinya Syekh Muhammad bin Shalihuddin rahimahullah menulis dengan khatnya, dengan tulisan beliau bi khatti. Lakinnaha namun, ya, namun di sini, namun di sini lakinnaha, kalau misalnya antum lihat lakinnaha fil haqiqati, namun alfiyah As-Suyuti ini secara hakikatnya itu tidak melebihi dari alfiyahnya Ibnu Malik. Ya, fa indama taqra'uha tajidu fiha qalaqan. Kalau engkau membacanya, engkau akan mendapati di alfiyah Ibnu Malik As-Suyuti, ya, alfiyahnya Suyuti. Ini ada qalaqan, ada di sini kalau misalnya disebutkan bentuk kekhawatiran. Falaisat bi awdaha min alfiyat ibn Malik, dan ini tidak lebih jelas daripada alfiyahnya ibn Malik. Fala takadu tafhamu minha syai'in, bahkan terkadang engkau sulit sekali untuk memahami dari alfiyahnya Suyuti sesuatu apapun, itu susah, susah untuk difaham. Paham sama sih? Ya. Bahkan sulit. Ya, fala taqadu tafhamu minha syai'an. Ya, bahkan sulit atau bahkan engkau akan tidak tahu dari alfiyahnya Suyuti. Nah. Dan kalau di runut tentang alfiyah Suyuti, ya, ini yang masyhur adalah fi ilmi hadis. Alfiyah Suyuti fi ilmi hadis. Dan maka alfiyah Suyuti ini ada berapa, termasuk di ilmu hadis ini. Kalau tadi alfiyahnya Suyuti berkaitan dengan disebutkan bahasanya itu juga bagian dari pembahasan yang jauh lebih dahsyat daripada alfiyah Ibnu Malik, tapi ternyata Syekh Muhammad bin Shalihuddin rahimahullah tidak sependapat dengan itu. Kemudian juga tentang alfiyah Suyuti di ilmu hadis ini juga berkaitan dengan alfiyahnya Al-Iraqi. Alfiyahnya Al-Iraqi. Mana Al-Iraqi namanya Abu Fadl Zainuddin Al-Iraqi. Meninggal tahun 806. Ini ya, ثم جاء آخر بعد السيوطي, dan kemudian datang lagi sepeninggal Suyuti, wa nadama alfiyatan, membuat bait syair alfiyah, qala faikatan alfiyah Suyuti. Terus. Jadi dianggapnya setelah membuat alfiyah yang baru lagi itu jauh lebih baik daripada alfiyah sebelumnya. Paham maksudnya? Wala adri hal ya'ti fil mustaqbal ahadun yaqulu mithla dhalika, dan aku tidak tahu apakah akan ada di waktu yang akan datang, masa depan, itu ada seorang yang akan mengucapkan seperti yang demikian. Yaitu misalnya alfiyahnya Waqidi, kan? Ya. Waqid, ya. Lamak fiari. Ya, fa'ikatan alfiyah Ibni Waqid misalnya. Ya. Ini yang bau-bau bahasa Arab kan, waqit. Ya. Malik, waqit kan, polanya hampir sama. Kalau yang lainnya enggak ada, pola yang sama. Nah, ini tidak tahu. Maka ala kulli hal, ya, apapun kondisinya di sini, al-fadlu biyadillah. Keutamaan itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita mengacu, berapa banyak orang yang seolah-olah remeh, tapi ternyata ketika Allah Azza wa Jalla memberikan karunia kepadanya, maka tinggi derajatnya. Walladhi hasala li Malik, dan apa yang terjadi pada Ibnu Malik rahimahullah, ya, min adamil ikbari alaihi fi hayati, ketika tidak banyak penerimaan atau bahkan tidak ada penerimaan, ya, tidak ada penerimaan sama sekali yang berkaitan dengan apa ilmunya beliau fi hayati, semasa hidupnya beliau. Kemudian Allah ja'alallahu lahu ba'da mamati. Dan Allah menjadikan keutamaan itu bagi Ibnu Malik setelah beliau meninggal. Aitsu aqbalan nasu ala kutubi. Di mana manusia menerima apa yang menjadi buku-bukunya. Jadi buku-bukunya beliau itu lakunya sepeninggal beliau. Ketika beliau masih hidup, orang laku mas. Muridnya hanya sedikit. Tapi murid yang sedikit, satu Imam Nawawi. Dan itu sudah bisa mengguncang dunia. Nah, antum lihat. Jangan sampai kemudian, ana udah telat saat musuh ana dijajarkan dengan Imam Nawawi. Ya, ana tidak mengatakan antum Imam Nawawi ya. Walaupun kita jumlahnya sedikit, ya, kemudian berharap bahwasanya di antara antum nanti ada Imam Nawawi, dan ana bukan Ibnu Malik masalahnya. Ya. Paham ya? Nah, jangkriknya sudah bunyi. Insyaallah. Sehingga di sini kaitannya dengan karunia, pemahaman ilmu itu hanya absolutnya Allah Azza wa Jalla memberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai bentuk usaha kita agar Allah itu memberikan karunia kepada kita. Nah, sekarang kita masuk pada bait yang ketujuh. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mencantumkan bait yang ketujuh ini di halaman 43. Ya. Dan di sini jelaskan wallahu, semoga Allah yaqdi. Yaqdi maksudnya memberikan qadha, memberikan putusan. Ya, atau memastikan bihibatin wafirah, dengan hibah yang banyak sekali. Artinya di sini adalah pahala yang berlimpah. Bihibatin wafirah, dengan pahala yang berlimpah. Pahala berlimpah. Ya. Li bagiku, walahu dan baginya. Fi darajatil akhirah. Ya. Bagiku dan baginya ada derajat kelak di akhirat. Artinya ada kedudukan di akhirat kelak. Syarah penjelasan di sini, qauluhu yaqdi ay yahkumu li anna al-qada'a yakunu bi makna al-hukma. Ana habisin dulu. Biar tidak ada kebingungan. Yaqdi. Yaqdi artinya memutuskan, artinya ay yahkumu, memberikan hukum. Nah, ini opini. Len. Alhamdulillah. Jadi yahkum, ya, menghukum. Li'anna al-qada'a, karena qada' itu yakunu, bisa jadi terkadang maknanya adalah hukmu, hukum. Qada' kadang maknanya adalah hukum. Wal jumlatu huna khabariyatun lafdhan insya'iyatun maknan. Nah, ini anak yang ingin jelaskan tentang insya'iyah dan khabariyah. Nah, antum catat di situ. Dan di sini dijelaskan bahwasannya, ya, khobar, khobariyah asalnya dari khobar. Ya, kalau orang Indonesia kabar. Maka kabar di sini adalah kabar yang mungkin benar atau bohong. Benar, dusta. Ya, ini kabar itu atau khabar itu, ya, ada. Ya, ada tanya, khabar itu bisa benar, bisa dusta. Ya. Ini berdasarkan isi kalam tersebut. Jadi kalau misalnya dikatakan khabar itu adalah misalnya buah durian kulitnya berduri. Jadi dia menceritakan tentang tentang wujud suatu yang sudah diketahui bersama. Durian, kulitnya berdurian. Nah, kemudian dia mengatakan apa? Bahasanya buah durian itu kulitnya berduri. Buah durian. Kulitnya berduri. Nah, dan dia menceritakan realitas. Dan realitas yang itu bisa difahami bersama. Itu namanya khabariyah, mengabarkan. Kalau khabarnya itu benar, maka namanya khabar sidq. Kalau khabarnya itu salah atau dusta, maka disebutkan adalah khabar kidz. Ya. Paham sampai sini? Nah. Sekarang tentang insya'iyah. Insya'iyah itu dari insya'. Ya. Insya' adalah gabungan kata yang kandungan maknanya tidak ada sebelum kata itu diucapkan. Itu gabungan kata yang kandungan maknanya tidak ada sebelum kata itu diucapkan. Itu insya'iyah makna. Jadi gabungan kata yang kandungan maknanya tidak ada sebelum kata itu diucapkan. Sebelum kata itu diucapkan. Maka ada jumlah khabariyah, ada jumlah insya'iyah. Insya'iyah. Insya'iyah. Secara makna. Jadi misalnya jumlah insya'iyah itu adalah jangan engkau suka mencela. Berarti tidak ada apa kemungkinan yang lainnya. Itu aja. Ya. Jadi insya'iyah itu adalah gabungan kata yang kandungan maknanya tidak ada sebelum kata itu diucapkan. Nah, kemudian li'anal murada, karena yang diinginkan di sini biha ad-du'a, yang diinginkan di sini adalah doa. Adalah apa? Doa. Yakni as'alullaha, aku memohon kepada Allah an yakdiya bihibatin. Ya. Yaitu kaitannya apa, Mas? Bahwasanya Allah Azza wa Jalla, ketika as'alullaha, aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah Azza wa Jalla an yakdia bihibatin, untuk memutuskan, memberikan hukum dengan bihibatin. Ya, misalnya antum lihat dengan pahala yang berlimpah, bihibatin wafirah. Oleh karena itu, kalau misalnya antum lihat kata-kata di situ, ya, hibah, hibah itu dari apa sih? Hibah itu artinya hadiah, Mas. Ya, ya, hibah itu artinya hadiah. Jadi di sini jelaskan as'alullaha an yaqdiya bihibatin wafirah. Aku meminta kepada Allah Azza Jalla agar Allah Azza Jalla itu memberikan hukum bihibatin wafirah dengan pahala yang berlimpah. Adhibah jam'u hibatun. Jam'u hibatin. Ya. Jam'u hibatin. Wahiyal atiyatu al minhat. Ya, hiyal wa hiyal al-atiyatu wal minhatu wal wafirah al-kathirah. Ya, ini Mas, wafirah artinya yang banyak. Ya, paham sampai sini? Dihibatin jadinya apa, Mas? Ya, dengan pahala yang berlimpah, atau di sini apa? Hadiah atau imbalan. Ya. Yang berlimpah, wafir. Nah, sekarang qauluhu walahu, dan baginya ai Ibnu Mu'tin. Yaitu untuk Ibnu Mu'tin. Wa bada'a bi nafsihi awalan, dan beliau memulai untuk dirinya sendiri. Yang pertama adalah li'annahu yanbaghi lil-insani idza da'a an yabda'a bi nafsihi awwalan. Jadi li'annahu yanbaghi lil-insan, dan sesungguhnya lil-insan, bagi manusia, idza da'a an yabda'a bi nafsihi awwalan. Kalau dia itu berdoa, hendaknya dia memulai dengan untuk dirinya sendiri, Mas. Misalnya, Mas Agus ingin, ya, lawan tuh Mas Agus, sudah, Mas, ini, ya ini, yang tertuduh cuma ini, ya, karena Mas Agus ini ada sekarang dan besok Agustusan, ya. Begitu juga antum lihat tuh, Mas. Halaman 43. Bait ke-6. Pertemuan 17, Mas. Jadi kita sekarang sudah masuk Tanggal berapa, Mas? Tanggal 8 Muharram. Ya. Tapi di situ yang menjadi concern ana, ya, pertemuan 17, Mas. Bayangkan, kita besok 17. Ini bukan cocokologi, Mas. Tapi memang sudah seperti itu, Mas. Itu takdir Allah Azza Jal. Hari ini, malam ini, ya, pertemuan 17, Mas. Ya. Bukan berarti antum akan merdeka dari Sarah Alfiah. Ya, 17-an, bukan. Tapi ini pertemuan ke-17. Ya. Tirakatannya enggak ada, Mas. Karena qadarullah syafa'al, kopinya habis, Mas. Nah, nah, kita lanjutkan dulu. Ini tadi agak intermesu biar antum tidak timang wat, Mas. Nah, jadi as'alullaha an yakdiya bihibatin wafirah. Aku memohon kepada Allah Azza Jalla agar Allah melimpahkan hadiah yang sangat banyak. Artinya pahala yang sangat banyak. Walhibah jam'u hibatin wa hiya al-atiyata. Ya. Al-atiyatu wa al-minhatu. Atiyah dan minhat. Ya. Jadi kalau atiyah, pemberian, dan al-minhah. Anugerah. Ya, pemberian dan anugerah. Ini pemberian. Ini A, anugerah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ketika ada orang yang mempunyai nama anugerah, berani enggak antum itu menggantinya dengan minhah? Bah, itu bukan anugerah, itu minhah itu. Ya. Oh, ya. Oh, itu deket aneh itu, Mas. Antum yang jauh kok tahu, Mas. Operasi simpan pinjam anugerah. Ya. Jadi itu nanti dicoret malam-malam, ya, antum Pak pilok tulisi. Ya, al-minha. Kemudian ternyata ada CCTV-nya ngelihat antum. Wah, itu. Itu ngajinya di mana itu? Baitul Salam. Ustadznya siapa? Allah. Allah Ustaz. Ya, akhirnya enggak jadi ngaji, Mas. Ngajinya di kantor polisi. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum. Ya. Nah, alhamdulillah jadi skip. Nah, walahu di sini Ail ibn Mu'ti. Baginya maksudnya adalah Ibn Mu'ti. Wabada binafsi awalan. Dan ini memulai dengan dirinya sendiri. Li'annahu yambagi lil insani idza da'a an yabda'a binafsi awalan. Itu beliau memulai untuk dirinya sendiri. Kemudian selayaknya bagi seorang manusia idza da'a, apabila dia itu berdoa, an yabda bi nafsihi, dia hendaknya memulainya untuk dengan dirinya sendiri dulu. Qala Musa, Nabi Musa alaihi salatu wasalam, rabbighfirli wa li akhi. Ya. Rabbighfirli. Ya Rabbku, ighfirli, ampunilah aku. Wa, lalu, dan li akhi, dan kemudian saudaraku. Wa qala Nuh, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Rabbana firli wa li walidayya. Bis. Rabbana firli wa li walidayya. Rabbana, ya Rabb kami, ighfirli. Ini sama kan? Ini sama, Mas. Ini sama, lihat. Ighfirli, ighfirli, ighfirli. wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Nah, paham-paham di sini? Faqaddama nafsahu ala walidayhi. Wa qala Nabi SAW, ibda' binafsika. Ibda' binafsika. Wal bada'atu binafsi hiyal awla fi du'a. Anda melihat di sini. Qaluhu walahu. Dan baginya. Ini maksudnya bagi Ibnu Mu'ti. Karena beliaulah yang memulai dirinya sendiri dengan suatu binafsi awal. Li'annahu yang bagi dari insan, maka selayaknya bagi seorang manusia, idza da'a, apabila dia berdoa, an yabda'a binafsi. Hendaknya dia memulai untuk dirinya sendiri. Yang pertama, kemudian Nabi Musa AS, Rabbi gfirli wali akhi. Rabbi gfirli wali akhi. Ya Rabbku, ampunilah diriku wali akhi. Dan bagi saudaraku. Di surat Al-A'raf ayat 151. Wa qala Nuhun, dan telah berkata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Ya Rabb kami, ighfirli, ampunilah ya aku wa liwalidayya dan kedua orang tua. Ini di surat Ibrahim 41. Wa qaddama nafsahu ala walidayhi, maka dia telah mengedepankan dari ayat-ayat tadi, dia telah mengedepankan ya nah jadi faqaddama nafsahu ala walidayhi, hendaknya tidak menjadikan di sini kata-kata rabbana ighfirli wa liwalidayya, rabbana ighfirli wa liwalidayya. Nah, ini juga doa yang hendaknya senantiasa kita panjatkan untuk kedua orang tua kita. Faqaddama nafsahu ala walidayhi, maka dia telah mengutamakan dirinya sendiri dibandingkan dengan kedua orang tuanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibda' binafsika. Mulailah dengan dirimu. Jadi kalau misalnya, Mas, ayo ngaji, Mas, ayo ngaji. Dia menjawab, aku tak nang omah wae. Tak ngawal Quran. Kau nek wis Quran ini rampung, ya aku tekoh. Nah, ini pun ada waswas setan. Ada waswas setan. Ya. Nasehat sama fi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda binafsika. Mulailah dengan dirimu. Wal bada'atu binafsihi al-aula fi du'a, dan memulai doa kebaikan untuk dirinya itu adalah jauh lebih baik daripada doa lainnya. Nah. Nah. Ini karena ada tambahan irad tsani irad awal, insyaallah naktafi bi hadzal qudrah fi darajil akhirah. Ya, ini kita berhentinya di sini, dan insyaallah pada besok malam insyaallah kita akan lanjutkan juga, insyaallah binillah naktafi bi hadzal qudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.